السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala, sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabul Hajj, pembahasan tentang haji. Ibnu Naqib berkata, "Wal mustati'u itsnani." Al-mustati' orang yang mampu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mustati'un binafsihi. Mustati'un binafsihi, dia mampu dengan dirinya sendiri. Yang kedua mustati'un bighairihi. Ada kondisi mampu yang kedua, mampu tapi dengan kaitan dengan orang lain. Apa yang dimaksud dengan mampu diri sendiri? Lalu apa juga yang dimaksud dengan mampu dengan orang lain? Coba kita lihat penjelasan dari beliau. Ammal awwalu, adapun yang pertama, yaitu al-mustati'u binafsihi, orang yang bisa melakukannya sendiri atau yang mampu melakukannya sendiri. Fahuwa ayyakuna sahihan, yaitu orang yang berada dalam kondisi sehat. Sahihan, dia sehat. Wajidan lizzadi walma'i bithamanin mislihi bil mawadhi'i allati jaratil 'adatu bikaunihi fiha. Tentunya orang yang mampu dengan sendiri, mampu melakukannya sendiri, dia adalah orang yang sehat. Dan selain dia adalah orang yang sehat, disyaratkan pula dia adalah orang yang memiliki perbekalan. Badannya sehat dan dia memiliki perbekalan. Dan dia pun memiliki air, yang air itu dijual dengan harga yang normal. Jadi kita tinggal di Jakarta, mau pergi ke Mekah, badan sehat alhamdulillah, perbekalan ada. Syarat ketiga adalah bahwa selama kita melakukan perjalanan dari kampung halaman ke tanah suci, itu di tempat-tempat yang memang telah menjadi rute yang biasa dilewati, di sana terdapat air dengan harga yang normal. Bisamani mislihi, ya, bisamanin misl. Fil mawadi illati jarratil adatu biqaunihi fiha, di tempat-tempat yang memang biasanya di situ ada air. Warahilatin tasluhu limithlihi. Begitupun selain disyaratkan harus ada perbekalan, lalu sepanjang jalan dipastikan ada air, ya artinya tentunya apalagi zaman sekarang bisa kita ketahui bagaimana kondisi sosial, ekonomi, politik di daerah-daerah yang akan kita lintasi dalam perjalanan menuju Tanah Suci. Walaupun sekarang alhamdulillah ya, kita berangkat dari Jakarta turun di Madinah, berangkat dari Jakarta turun di Jeddah. Kalau dulu tidak begitu. Dilewati satu daerah, daerah yang lain, satu daerah, daerah yang lain. Boleh jadi, kalau seandainya ada empat daerah yang harus kita lewati, A, B, C, D misalnya ya, daerah A dia aman, tapi B terjadi pergolakan, terjadi peperangan, ya. Itu kondisi itu bisa menjadikan kita tidak dianggap sebagai orang yang mustati', yang bisa mengerjakannya. Karena kenapa? Ada satu tempat yang memang menjadi rute yang umum dilewati menuju Tanah Suci, yang sedang terjadi peperangan, kekacauan, di mana keselamatan kita terancam, harga-harga makanan pokok mahal dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini, kata para ulama, menjadikan berubahnya status seseorang dari yang tadinya dia mustati' menjadi ghairu mustati'. Yang tadinya dia dianggap telah mampu menjadi tidak mampu melihat kondisi tersebut. Lalu dikatakan di sini, warahilatin tasluhu limithlihi, dan juga harus ada kendaraan, ya kendaraan yang bisa dipakai untuk dia gunakan melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Mengomentari poin-poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, washturita listita'ati wujuduz zat, disyaratkan agar seseorang masuk kategori mustati atau mampu, yaitu adanya perbekalan dan adanya kendaraan. Dan ini adalah penafsiran dari firman Allah, manistata'a ilaihi sabila. Yang ingin kita garis bawahi adalah sabila. Manistata'a ilaihi sabila. Bagi siapapun yang bisa melakukan perjalanan, artinya ada perjalanan, dan perjalanan membutuhkan kendaraan. Maka kendaraan menjadi salah satu syarat, ya, menjadi salah satu syarat seseorang itu mendapatkan predikat mustati' atau mampu melakukan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dari sahabat Nabi yang bernama Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, ketika menafsirkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan sesungguhnya manusia memiliki kewajiban atas Allah melaksanakan haji bagi siapapun yang memiliki istita'ah ilaihi sabila, untuk melakukan perjalanan. Maka dikatakan, ya Rasulullah, mas sabil, apa yang dimaksud dengan as-sabil di dalam ayat ini? Maka beliau menjawab, az-zadu war-rahilatu, yaitu perbekalan dan kendaraan. Ada perbekalan, ada kendaraan. Artinya tidak sekedar dia sanggup secara fisik, tetapi disyaratkan pula harus ada yang namanya zat, yaitu perbekalan, dan harus ada juga yang namanya ar-rahilah, kendaraan yang akan membawa dia ke Tanah Suci. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, riwayat Imam At-Tirmizi dan yang lainnya, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, apakah yang mewajibkan ibadah haji itu? Maka beliau berkata, az-zadu war-rahilah, adanya perbekalan dan kendaraan. Para pemirsa Niaga TV, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan di sini, in kana min Makkah ala masafatil qasr, apabila jarak antara dirinya dengan kota Mekah adalah jarak safar. Ya, apabila jarak antara tempat dia tinggal dengan kota Mekah adalah jarak safar, maka disyaratkan harus ada perbekalan dan kendaraan. Wa in ataqa al-mashyya, walaupun orang yang akan pergi haji itu dia sanggup berjalan kaki misalnya, tetap saja agar terpenuhi syarat wajibnya harus ada kendaraan dan perbekalan, walaupun dia barangkali sanggup berjalan. Kalau jaraknya adalah apa? Masafatul qasr. Jarak antara kampung dia dengan tanah suci itu jarak masafatul qasr, yaitu jarak orang mengqasar, yaitu 80 sekian kilometer. Wa kadza dunaha in lam yutiqhu. Begitupun bagi orang-orang yang jarak antara dirinya dengan tanah suci itu tidak sampai jarak safar, tapi dia tidak sanggup berjalan, maka disyaratkan seperti syarat sebelumnya, yaitu azzadu warrahilatu. Harus ada perbekalan dan harus ada pula yang namanya kendaraan. Wa mahmilan in syaqqa 'alaihi ruqubul qatabi. Sebagaimana disyaratkan harus ada muhmilan, yaitu sekedup atau tanduk apabila dia tidak bisa tegak di atas hewan tunggangan. Dikatakan di sini, walaupun kalau sekarang tentunya sudah berubah kondisinya ya, sekali lagi, kalau sekarang ada pesawat, kalau dari daerah-daerah yang dekat dengan Mekah ada bis kan, ada bus, ada bis, ada kapal laut dan lain sebagainya. Kalau dulu naik kapan? Naik unta atau naik kuda ya. Wa syarikan yu'adiluhu. Dan juga kalau memang dia tidak mampu secara fisik, di mana dia harus menggunakan tandu dan sekedup, maka disyaratkan pula dia harus membawa teman, yu'adiluhu, ya, yang menemani perjalanannya. وَيُشْتَرَتُ ذَلِكَ كُلُّهُ ذَاهِبًا وَرَاجِئًا. Itu semua disyaratkan bukan hanya ketika pergi tetapi pulang juga. Artinya kalau kita bisa pergi tapi tidak bisa pulang, misalnya nyampe sana perbekalannya habis setelah dihitung, ini perbekalan nyampe sana akan habis gak bisa pulang lagi, belum wajib melaksanakan haji. Oleh karenanya kan di Indonesia harga misalnya 30 juta itu sudah ongkos pulang pergi. Ya sudah ongkos pulang pergi. Sebagaimana disyaratkan, ayyakuna dhalika fadilan an nafaqati iyalihi wa kiswatihim. Bahwasanya perbekalan yang dia miliki haruslah surplus atau kelebihan dari nafkah yang wajib dia keluarkan untuk keluarga, begitupun untuk memenuhi kebutuhan pakaian mereka. Zihaban wa iyaban. Pulang pergi. Jadi sudah punya perbekalan, ada kendaraan, wajib. Tapi ingat, perbekalan yang dia bawa itu, kendaraan yang dia pakai itu tentunya nanti butuh biaya. Biaya yang digunakan untuk membeli perbekalan dan kendaraan itu haruslah kelebihan dari nilai atau dari uang yang harus dia keluarkan untuk menafkahi keluarganya, istri dan anaknya. Artinya nggak bisa misalnya, dia punya uang 30 juta, dia berangkat haji, tetapi anak istrinya tidak diberikan nafkah misalnya. Selama dia berangkat berapa hari misalnya. Taruhlah dia berangkat selama 40 hari ke Mekah dan ke Madinah dalam melaksanakan ritual ibadah haji. Tetapi keluarga yang di tanah air misalnya mereka tidak mendapatkan nafkah yang wajib, terlalaikan makan dan minum, tempat tinggal, pakaian dan lain sebagainya, tentunya itu tidak diperbolehkan. Ya, perbekalannya harus fadilan an-nafaqati 'iyalihi wa kiswatihim dhihaban wa iyaban. Wa an maskanin yunasibuhu, dan perbekalan yang dia bawa itu haruslah kelebihan dari kebutuhan atas tempat tinggal. Wa khadimin yaliqu bihi, dan harus kelebihan dari apa? Pembantu yaliqu, yang cocok, liman sibi au ajzin, ya. Wa andainin walau muajjalan, begitu pun harus kelebihan dari hutang yang harus dia bayarkan, walaupun hutang itu misalnya masih temponya belum jatuh. Itu diantara syarat seseorang dianggap mustati', artinya mampu. Wa an yajida tariqan aminan ya'manu fiha 'ala nafsihi wa malihi min sab'in wa 'aduwin walau kana kafiran aw rasadiyan yuridu malan. Ternyata tidak hanya sekedar disyaratkan harus ada perbekalan dan kendaraan, tetapi ada syarat yang lain, yaitu adanya keamanan di jalan-jalan yang akan dia lewati, keamanan atas dirinya, keselamatan dirinya, keamanan atas keselamatan harta, baik itu dari hewan buas atau itu dari musuh, baik musuhnya itu orang kafir ataukah rosodian. Apa itu rosodian? Begal. Ya, begal yang menghadang orang-orang yang melakukan perjalanan kemudian merampas apa-apa yang mereka bawa. Wa in lam yajid tariqan illa fil bahri, apabila tidak ada jalan ke tanah suci kecuali lewat laut, lazimahu in ghalabatis salamatu wa illa fala, maka wajib bagi orang yang telah memiliki perbekalan dan kendaraan menaiki melakukan perjalanan lewat darat dengan lewat laut, in ghalabatis salamatu wa illa fala, tapi dengan syarat ada besar kemungkinan dia akan selamat di dalam perjalanan tersebut. Maksudnya selamat, kapalnya itu layak melakukan apa perjalanan. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wal mar'atu fi kulli dhalika kharrajul, wanita dalam hal-hal yang tadi kita sebutkan sama dengan hukum laki-laki. Wa tazidu bi ayyakuna ma'aha man ta'manu ma'ahu ala nafsiha min zawjin aw mahramin. Tetapi kalau perempuan ada tambahan syarat, ya, bahwa dia harus ditemani oleh seseorang yang bisa memberikan keamanan untuk dirinya, baik itu suami atau mahramnya. Mahramnya nanti bisa ayahnya, bisa pamannya, bisa saudara kandungnya, bisa cucunya, banyak. Ya, harus ada mahram atau suami. Kalau tidak ada keduanya, au niswatin thiqatin, dia harus berangkat bersama rombongan para wanita yang banyak, niswah. Suami tidak bisa menemani, keluarga tidak bisa menemani, mahram tidak ada yang bisa menemani, apalagi antriannya di negeri kita lama, sampai 30 tahun misalnya. Ya, kalau memang tidak ada, dia boleh bergabung dengan niswatin thiqat, sekelompok wanita yang terpercaya. Fa in lam yakun ma'a ahadin minhum muharramun. Tapi kalau tidak ada suami, tidak ada juga mahram, tidak ada juga sekelompok wanita yang berangkat sebagai rombongan, maka tidak diperbolehkan wanita itu melakukan safar sendiri untuk tujuan baik umrah ataupun haji. Famata wujidati hadhihi syurutu, maka saat syarat-syarat ini telah didapatkan atau dipenuhi, walam yudrik zamanan yumkinuhu fihi al-hajj ala al-adah lam yalzamhu, maka barang siapa yang sudah memenuhi kriteria, dia sehat badannya, ada perbekalan, ada kendaraan, tetapi dia mendapatkan realita bahwa dia lam yudrik zamanan yumkinuhu min al-hajj, artinya dia hitung, waduh, ini kalau saya naik ini

untuk kebutuhan sangrai biji kopi dengan kapasitas yang lebih besar dan proses yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Digunakan pada berbagai skala bisnis kopi, mulai dari skala pasca produksi perkebunan kopi, kopi roaster, pabrik pengolahan kopi, dengan desain kompak yang menunjang produksi secara kontinu, material berkualitas yang kokoh, awet, dan higienis, kapasitas hingga 25 kilo per jam per proses. Menggunakan teknologi rotary, tabung sangrai akan berputar ketika dimasak sehingga biji kopi matang secara merata. Saluran inlet dan outlet untuk memasukkan bahan dan mengeluarkan hasil sangrai secara mudah, dilengkapi dengan nampan pendingin serta saringan untuk menampung hasil sangrai yang dikeluarkan. Multifungsi selain untuk biji kopi, bisa juga digunakan untuk menyangrai aneka bahan lainnya seperti biji kacang, biji-bijian, dan lain sebagainya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasanya kembali kami mengundang para pemirsa menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Ada Pak Ali di Sumatera Selatan, kita sapa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Ali? Alhamdulillah Pak Ustaz. Silakan Pak Ali. Ingat bertanya, abad keberapa kah adanya kaum sufi atau tasawuf? Dan di abad keberapa kah Imam Ghazali atau Syekh Abdul Qadir Jilani dilahirkan? Bolehkah saya menganggap beliau itu orang suci? Orang suci. Iya, dan menetapkan beliau di surga. Menetapkan beliau di surga, memastikan maksudnya ya? Memastikan beliau di surga. Baik, itu saja Bapak. Iya Pak Ustaz. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu'alam bissawab ya. Tentang kapan kaum sufi itu muncul, tidak ada catatan yang pasti terkait dengan hal tersebut yang saya tahu ya. Tidak ada catatan yang pasti kapan mereka itu muncul ya. Tetapi memang tadinya atau awalnya pemahaman sufi itu lebih kepada satu usaha yang dilakukan oleh sebagian umat Islam untuk melakukan apa yang kita sebut dengan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus artinya pensucian jiwa. Ya, mereka berusaha mengaplikasikan makna zuhud misalnya, lalu mereka berusaha mengaplikasikan makna al-wara, dan lain sebagainya. Jadi makna-makna yang dia merupakan akhlak, lalu perangai budi pekerti, itu yang dulu berusaha untuk dijalankan. Walaupun sebagaimana sudah sering kita sampaikan, dalam perjalanannya tasawuf atau sufi ini tercampur dengan banyak sekali ajaran-ajaran. Ya, ajaran-ajaran yang datang dari luar, ya, yang artinya bukan ajaran Islam. Sehingga kalau kita lihat banyak sekali dalam tradisi orang-orang sufi, di mana mereka misalnya melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hal cara berzikir. Ada di antara mereka yang berzikir dengan melompat-lompat, ada yang dengan menari-nari, dan sisi yang lain yang seringkali terjadi pada kaum sufi, yaitu adalah sifat gulu, sifat berlebih-lebihan ketika memuliakan orang-orang soleh, menempatkan mereka pada tempat-tempat yang tidak semestinya. Ya, ini di antara pelanggaran yang sering terjadi. Begitupun dalam beberapa kondisi, kita mendapatkan dalam sejarah pelanggarannya sampai pada pelanggaran yang dianggap oleh syariat sebagai pelanggaran yang telah melampaui batas. Misalnya keyakinan tentang hulul, ya, atau ittihad, apa namanya, menyatunya Allah dengan seorang hamba, ya, wihdatul wujud dan lain sebagainya. Dan para ulama dari masa ke masa telah memberikan respon yang keras, respon yang kuat terhadap hal-hal tersebut, ya, terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Dan banyak sekali buku-buku yang menjelaskan tentang apa itu tasawuf, ya. Yang paling bagus yang pernah saya baca itu bukunya Allahu Yarham, seorang alim dari Pakistan, Ustadz Ihsan Ilahi Zahir. Bisa dicatat nanti oleh Pak Ali dan dicari di toko buku. Bukunya banyak dijual belikan. Buku judul ditulis oleh Ustadz Ihsan Ilahi Zahir. Beliau membedah dengan begitu luas dan ilmiah dengan referensi-referensi langsung dari buku-buku sufi tentang apa namanya, apa itu tasawuf, bagaimana sejarah penamaan tasawuf, sejarah kemunculannya, siapa tokoh-tokohnya, itu diceritakan di buku tersebut, dan tentunya masih banyak buku-buku yang lainnya. Adapun terkait dengan Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang saya tahu beliau abad kelima kalau saya tidak salah, 450. Ya, begitupun dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala, ya, abad kelima kalau saya tidak salah, 460 Hijriah. Ya. Apakah bisa kita katakan mereka orang suci? Kita katakan mereka adalah para ulama, para orang-orang alim, ya. Tetapi ingat selalu perkataan Imam Malik bahwa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak. Siapapun orangnya, kadang diambil ucapannya, kadang ditinggalkan. Diambil apabila sesuai dengan Quran dan As-Sunnah, dan ditinggalkan apabila menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah boleh kita memastikan keduanya di surga? Tidak bisa, ya. Tidak bisa kita memastikan seseorang itu di surga atau di neraka, kecuali ada nas, ada ayat, atau ada hadis yang telah menetapkan dan memastikan dia di surga atau di neraka. Tetapi para ulama, kita mendoakan mereka, rahimahumullah misalnya, ya, kita doakan mudah-mudahan Allah merahmati mereka, memaafkan kesalahan mereka, meninggikan derajat mereka, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak memastikan seorang pun selain yang dipastikan oleh Quran dan Sunnah akan masuk surga. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jari telunjuk kanan ke kita, ketika kita akan salam ke kanan atau ke kiri, kita turunkan jari telunjuk kanan tersebut. Iya, betul. Jadi ketika salam ke kanan, ya, atau bahkan sebelum salam ke kanan, kalau mau diturunkan silakan, ya, silakan langsung diturunkan. Ya. Apakah boleh juga kalau kita akan sujud mendahulukan, menurunkan kedua lutut kita sampai di lantai? Kalau saya malah menganggap itu yang lebih kuat. Setelah saya baca penjelasan para ulama, saya cenderung berpendapat itu yang lebih kuat. Allah alam bissawab. Yaitu lutut dulu baru tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan tasyahud awal, kita sampai bacaan dua kalimat syahadat saja. Betul. Ya, atau sampai selesai dua bacaan awal sampai syahadat. Ya, attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai di situ. Niat salat dalam hati tersebut sebelum takbiratul ihram. Niat salat harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Antara lapas bacaan Allahu Akbar. Iya, kalau di mazhab Syafi'i begitu. Niat itu adalah qasdu syai muqtarinun bil fi'il. Menyengaja melakukan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Jadi saya mengangkat tangan, Allahu Akbar. Di waktu yang sama saya berniat di hati, maghribkah atau isyakah atau subuhkah dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abu Al-Farisi. Ini Ustaz, masalah walimah Ustaz. Baik Pak, walimah. Di tempat anak itu kan ada undangan walimah Ustaz. Baik. Jadi kewajiban kita diundang harus datang Ustaz. Betul. Nah, tapi di sisi lain, di tradisi di sini disediakan kotak itu, jadi istilahnya sumbangan bagi pertemanan itu. Baik. Kak, itu istilahnya yang menjadi beban kita. Ustaz. Kita tidak datang itu, kita ada kewajiban, ada undangan. Kita datang, kita nggak ada untuk yang disumbangkan di kotak itu, Ustaz. Baik, Bapak. Jadi bagaimana kita, Ustaz, kita nggak datang, Allah datang. Bahkan kalau datang kita kalau terbentur dengan itu tadi, amloknya itu, Ustaz. Baik, Bapak. Dan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Bapak Abu Al-Farisi di Jambi. Jadi ada hal yang perlu dipahami oleh kita semua, para pemirsa Diaga TV, bahwa walimah itu sebenarnya hakikatnya adalah rasa syukur dari orang yang telah melakukan misalnya akdun nikah. Dia melakukan akdun nikah sebagai rasa syukur, dia mengundang sahabatnya, keluarganya, lalu dia sembelih satu ekor kambing misalnya, lalu dibagikan kepada mereka. Itu hakikatnya seperti itu. Hanya saja ada tradisi di kita ya, bahwa dalam acara walimah itu diletakkan amplop sebagai satu tradisi yang, ya menurut saya itu tradisi yang baik, artinya ta'awun. Dan itu pun sebenarnya bukan satu kewajiban. Ya, bukan satu kewajiban. Artinya kalaupun kita tidak memasukkan, sebenarnya itu hanya tradisi saja ya, disimpan di situ sebagai bentuk kita ikut serta dalam kebahagiaan ya. Ya kalaupun kita tidak memberikan amplop, itu secara syariat tidak ada beban hukum apapun ya. Kalaupun terjadi semacam sanksi yang sifatnya adat atau kebiasaan, itu saya rasa tidak terlalu menjadi ukuran, karena ukuran itu ya halal dan haram Allah yang menentukan. Ya, ketika kita tidak datang ya kita terbentur oleh kewajiban yang telah digariskan oleh syariat. Tapi kalau kita datang kita tidak punya uang untuk mengisi amplopnya misalnya, maka ya kita datang sekedar kita memberikan tabrikat, yaitu mengucapkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khairin. Dan seharusnya memang makanan yang dihidangkan itu makanan walimah, bukan sesuatu yang kita bayar harusnya. Dia adalah pemberian dari sahibul hajat sebagai bentuk kebahagiaan dan sebagai bentuk penyempurna dari apa? Dari kebahagiaan, keceriaan, diadakanlah pesta apa kebahagiaan tersebut. Oleh karenanya saya walaupun tidak lama pernah tinggal di negara Arab ya, di Yaman misalnya beberapa tahun, itu yang saya tahu tidak ada tradisi seperti di Indonesia si amplop. Di sana ya walimah itu benar-benar artinya orang yang menikahkan putrinya atau putranya, dia senang, dia bahagia, maka dia undang orang di kampung untuk makan, untuk minum dan lain sebagainya di rumahnya ya. Dan dia mungkin tidak berharap sama sekali akan diberikan ini dan itu. Ya, tapi kalau tujuan kita memberikan itu walaupun mohon maaf 10.000, 20.000, tujuannya ta'awun, ya itu bagus. Kalau saya lihat di kampung itu ketika ada acara walimah, di kampung-kampung itu masing-masing membawa bantuan. Ada yang bawa beras, ada yang bawa kelapa, ada yang bawa minyak, ada yang bawa ini dan itu, nanti itu dicatat. Ya sebagai bentuk ta'awun, karena dalam agama kita itu balasan kebaikan adalah kebaikan, kan begitu. Kalau kita bisa memberikan yang lebih, tentunya itu adalah sesuatu yang bagus. Allah alam bissawab. Diinfokan ya, diinfokan kepada para pemirsa Niaga TV, barakallahu fiik. Insyaallah mulai besok Niaga TV dan TV-TV dakwah yang lain akan pindah frekuensi ke frekuensi 3773. 3773. Oleh karenanya kami berharap agar para pemirsa Niaga TV segera melakukan scan receivernya, receiver parabola agar bisa kembali menemukan channel Niaga TV. Barakallahu fiik. Apakah boleh kita berdoa untuk urusan dunia kita dengan memanggil nama Allah yang di... Wah, itu bagus sekali. Ya Zal Jalali Wal Ikram. Berdoa dengan menyebut Ya Zal Jalali Wal Ikram adalah salah satu sebab dikabulkannya doa. Ya, barakallahu fiik. Dari hamba Allah di Semitau, Albar, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita memasuki area pemakaman dan memberi salam kepada ahli kubur, apakah ahli kubur mendengar dan menjawab salam? Sebagian ulama berpendapat ia mendengar. Karena tidak mungkin kita disyariatkan mengucapkan salam, apalagi dengan menggunakan lawan kata kum, assalamualaikum, kecuali mereka mendengar. Oleh karena sebagian ulama berpendapat disyariatkannya mengucapkan salam itu karena mereka bisa mendengar salam yang kita ucapkan. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain berpendapat tidak bisa mendengar. Tetapi salam itu lebih kepada doa. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran apa? Innaka la tusmi'ul mauta. Ya, wala tusmi'us summa, kata Allah. Apa? Engkau tidak bisa menjadikan orang yang mati itu bisa mendengar, kata Allah tabarakata. Artinya ini masalah yang memang khilafiyah. Diperdebatkan oleh para ulama. Dan para pemirsa Niaga TV bisa juga menelepon via WA ya di 0812-9345-5676. Itu telepon via WA WhatsApp. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri mengqadha puasa wajib, haruskah minta izin suami? Dan bagaimana sikap istri jika suaminya mengajak jima di siang hari? Ada baiknya bicara dulu, kalaupun tidak izin, tapi sifatnya pembicaraan. Misalnya, pah atau ayah, besok, ya mas misalnya, besok saya mau mengqadha puasa. Ya, mau mengqadha puasa. Ya, kalau sudah dilaksanakan, tidak boleh dibatalkan, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas. Ya, di mazhab Syafi'i, ibadah yang wajib, kalau sudah dimulai, tidak boleh dibatalkan. Kecuali oleh sesuatu yang sifatnya uzur syar'i, seperti sakit atau safar, dan lain sebagainya. Kalau yang sunnah, iya, bisa saja dibatalkan. Allah alam bissawab. Izin bertanya, apabila anak-anak ada rihlah dari sekolah dengan jarak safar, bolehkah anak mengikutinya dengan rombongan ummahat tanpa mahram? Iya, tadi yang kita sebutkan di mazhab Imam Syafi'i dimungkinkan melakukan safar apabila ada sekumpulan ummahat atau nisa tadi, an-niswah, sekumpulan wanita. Walaupun yang paling utama tentunya yang mencari mahram. Tapi kalau tidak ada mahram, ya silahkan apabila itu dilakukan oleh sekelompok wanita. Allah alam bissawab. Ketika hendak sholat qabliyah zuhur, tapi muazin hanya memberi waktu sholat untuk 2 rakaat karena musala sepi, apakah saya boleh mengqadha sholat qabliyah yang 2 rakaat setelah salat zuhur? Enggak ada masalah ya, Nabi pernah mengqadha sholat, Nabi mengizinkan mengqadha sholat qabliyah subuh setelah subuh ya. Begitupun Nabi mengqadha ba'diyah zuhur setelah asar. Allah alam bisa. Baik, alhamdulillah pertanyaannya sudah habis. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.